Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa salim da iman Muhammad. Salli wa salim da iman Muhammad. Wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man sing bantul salli wa salim da umpama banseran ning kono aku ya ora apa-apa lho asline. Lungguhe ora apa-apa le, banser lungguhe ora apa-apa. Aman kok, lungguh wae ora apa-apa. Slow wae. Kowe lungguh ning ngarep panggung kene wae ngancane aku banser iki lho. Ngene. Kene wae, kene. Ngarep amriku mawon. Engko lak wis meh rampung mawon jenengan ngadeg. Lak jenengan pirsani Instagrame Gus Miftah ki, saya rela dibully hanya gara-gara membela teman-teman banser. Dengan delok nih. Kalau banser cinta NKRI mbok berangkat ke Papua, saya jawab banser tidak mungkin berangkat ke Papua karena tidak ada payung hukumnya. Karena banser itu bukan tentara, banser itu bukan polisi. Jadi lah banser mangkat neng Papua niku tidak ada landasan hukumnya. Hari ini kalau orang benar paham dengan Pancasila, tidak akan terjadi kasus di Malang, Surabaya kemudian menjadi pemicu di Papua. Betul. Saya sangat menyayangkan orang mengatakan orang Papua monyet. Masalahe mung cilik, tapi gara-gara niki nyuwun sewu sekarang Manokwari membara. Bahkan muncul istilah referendum. Muncul istilah kemerdekaan. Mereka itu nunggu-nunggu momentum, aja mau pancing-pancing. Orang Papua itu juga saudara kita. Toh Al-Qur'an sudah mengatakan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arofu. Mereka sahabat kita. Dan kalau orang Indonesia memahami Pancasila terjadi ini. Sesuk sinten kemawon sing pengajian ning Sukoharjo ning Solo Surakarta sak piturute. Didelok mawon. Ambuh sapa wae ustate ngaji-ngaji yo dirungokke sangka kadohan. Kalau konten ngajinya ngusik-ngusik Pancasila, kalau konten ngajinya bertentangan dengan konsep bernegara, mok ndeke rapopo. Tapi lah ono pengajian urung ngaji kok ada selebaran katanya banser menolak, niku sing elek awake dhewe li. Maka nyuwun sewu. Kula pesen kalau kanca-kanca banser, ibu-ibu niku nyuwun sewu lan jenengan golek mantu banser sebagai prioritas. Lho tenan. Kula pesen lanjenengan golek mantu jadikan banser sebagai prioritas utama. Kenapa? Kiai saja dijaga apalagi anakmu. Iya. Kan iki lak kathah rupa-rupa banser jomblo ini kok kene. Santai saja, Bro. Jomblo itu banyak temennya. Nggih. Lah tenan, buktine setiap kali nembak cewek pasti dijawab, "Sorry Mas, kita temenan saja ya." Santai wae, sejumlah-jumlahnya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman, insyaallah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini banyak fitnah kemudian kepada cara dakwah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Barangkali dari sekian banyak kiai NU di media sosial, di YouTube maupun di Instagram, yang paling sering dibully itu adalah saya. Saya berbicara Islam Nusantara dibully. Iki lak ngadeg ning kene suwi-suwi tak bully lho wong iki lho. Wis tandan iki. HP-ne krose gaya. Jadi saya berbicara Islam Nusantara dibully, serapopo. Saya berbicara tentang konsep khilafah yang tertolak dari Indonesia, dibully, rapopo. Terakhir saya membela Banser, dibully, rapopo. Kenapa? Karena kecintaan saya terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Bahkan nyuwun sewu, kulong Islam ke Deddy Corbuzier mawon ya dibully. Sing bully siapa? Dos Nur, dibully neh. Cangkemmu dibully. Katanya mencari sensasi. Saya ngislamkan sudah ribuan orang. Padahal kula niku awale ngeten, haul simbah kula pon rogo. Simbah kula niku lak biyen niku dadi penasehat spiritual Pakubuwono. Pakubuwono kedua. Simbah kula niku Hasan Besari. Hasan Besari duwe bapak namine Kiai Ilyas, Kiai Ilyas duwe bapak namine Muhammad Besari. Rikala Kraton Solo niku direbut karo Sekutu, Pakubuwono niku lak sambat kali Mbah Muhammad Besari. Akhirnya kemudian atas bantuan Mbah Muhammad Besari, Pakubuwono kembali ke kerajaannya. Mbah kula niku putune Mbah Muhammad Besari. Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Khatib Anom bin Abdullah Mursatukum bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Kula keturunan nomor 9 saking Hasan Besari. Tapi kula lahirnya teng Lampung. Mila enten istilah Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yang asisten kula niku Indo Pakistan, bapane iblis, ibune setan. Lah mila nyuwun sewu. Kuwi apa meneh kuwi? Wong pengajian nembe mulai kok tak infake metu iki iki. Niat ngaji apa golek duit tas ini bocah iki. Sing sabar, Bro, dilut meneh. Panitiane iki kesusu wae kek. Iki blangkone ndasmu dadi lucu ngene lho iki. Blangkon model apa iki? Coba infaknya nanti dulu, aja ganggu pengajianku. Infake engko. Wes. Malah ganggu wae. Nonyang ya. Wis ra birung. Burung. Ya Allah, mesake lele. Tapi kamu harus sabar. Indonesia itu merdeka karena bersatu, bukan karena berdua. Iya. Santai wae. Sik, kok tak infake mengko dhisik. Engko tak ajari golek duit. Kok tak infaknya nanti dulu. Nanti aja, nanti aja. Lah panitia ra duwe duit aku ra disangoni ya ora apa-apa, santai wae, santai wae. Paling mung tak laporke polisi. Karena melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Dimana kabarnya Pak Sunarto? Alhamdulillah. Jenengan dan Ramil teng mriki? Pak Panglima TNI, terus Pangdam, dan Rem, dan Dim, dan Ramil. Yen kula ndancuk jaran. Ndancuk niku komandan pucuk. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, atas konsistensi saya membela Ahlus Sunnah inilah kemudian banyak orang yang tidak suka. Kalau wingi pertemuan ulama-ulama Nusantara di Bali bersama kiai-kiai sepuh, ono Mbah Dim Kendal, ono Kiai Kafabih Lirboyo, enten Kiai Mustamar Marzuki Malang, enten Pak Kiai Said, kiai-kiai sepuh. Saya berkesempatan ketemu dengan Habib Faiz. Habib Faiz niki nyuwun sewu, wali mastur lah, lah kula ngarani niku. Wong ngampuh tapi ra ketok. Tapi nyuwun sewu, paham dengan urusan-urusan dunia. Paham dengan urusan-urusan milenial. Kalau Bapak Ibu perhatikan kata Habib Faiz, 2 tahun yang lalu yang menguasai medsos, yang menguasai YouTube itu rata-rata orang-orang Wahabi. Konco-konco Ansor kudu paham, karena saya malam hari ini mau berbicara teknologi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teng medsos niku isine kuwabeh ustaz-ustaz Wahabi. Khalid Basalamah, Safiq Basalamah, Firanda Dirza sak piturute. YouTube dikuasai oleh mereka. Lambat laun nyuwun sewu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah mulai bangkit. Mulai muncul dai-dai Nahdlatul Ulama. Muncul Gus Muafik, muncul Gus Baha, muncul